Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullah wa barakatuh billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu taala tadwinul hadis. Ini penulisan atau pembukuan hadis. Rahimahullahu taala lam yakunil hadithu fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam wa hulafaihi al-arba'ah ar-rasyidin mudawwanan kama duwina fima ba'du Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur arba'ah lam yakun mudawwanan, belum terbukukan, tercatat dalam sebuah buku catatan sebagaimana duwina fi ma ba'du, sebagaimana dibukukan di zaman-zaman setelah khulafaur arba'ah. Waqatawa al-Baihaqi fil madkhal an Urwah bin Zubair an Umar al-Khattab radhiyallahu anhu arada an yaktuba sunana fastashara ashaba Rasulillah sallam fi dhalik. Kata Urwah bin Zubair, Umar bin Khattab pernah ingin mencatat dan mengukuhkan sunan yang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bermusyawarah dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah itu. Fa asyaru alaihi an yaktubaha. Mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengisyaratkan, menyarankan untuk mencatat, mengukuhkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatabiqa Umaru yastakhirullaha fiha syahran. Maka Umar bin Khattab pun bersikharah, ya, dalam rencana pencatatan tersebut selama sebulan bersikharah. Suma asbaha yawman waqad azamallahu lahu. Kemudian di satu hari Allah Subhanahu wa ta'ala telah membulatkan tekad pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, beliau berkata, "Inni kuntu aradtu an aktuba sunan." Sesungguhnya aku pernah berniat ingin mencatat sunan, yakni hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin membukukan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inni dzakartu qauman kanu qablakum. Dan sungguh aku ingat satu kaum yang ada sebelum kalian. Katabu kutuban fa akabu 'alaiha wa taraku kitaballah. Aku ingat kaum sebelum kalian, mereka menulis buku-buku sehingga mereka pun akabu alaiha, yani lebih condong, lebih mendalami, lebih senang kepada buku-buku mereka yang mereka buat. Wa tarku kitaballah, sehingga mereka meninggalkan kitabullah. Wa inni wallahi la ulabbisu kitaballah bisyai'in abadan. Sungguh aku tidak akan mencampur adukan kitabullah dengan sesuatu pun selamanya. Beliau pun tidak jadi untuk membukukan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam karena khawatir itu. Walamma kanat khilafat Umar ibni Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa khafa min diya'il hadith min daya'il hadith. Tatkala di zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dan beliau khawatir hilangnya hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau khawatir layak ini hilangnya hadis-hadis Rasulullah SAW. Kataba ila qadhihi bil Madinah. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah kataba, ini menulis surat ke qadhi beliau di Madinah, yakni Abu Bakar ibn Muhammad bin Amr bin Hazm. Isi suratnya, undur maka min hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam faktubuhu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhihabal ulama wala tuqbalu wala taqbalu wala taqbal, lebih tepatnya dengan nahi wala taqbal il hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilma wa tafsul ilma wa tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam bainal ilma la yahlaku hatta yakuna sirran. Kata beliau, lihatlah, undur, lihatlah apa yang ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faktubuhu, catatlah. Perintah kepada qadhinya untuk mencatat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata beliau, fa inni khiftu durusal ilmi. Durus di sini artinya hilang, runtuh. Durus di sini artinya hilang, runtuh. Karena aku khawatir hilangnya ilmu. Aku khawatir perginya, ini wafatnya para ulama. Wala taqbal, jangan kau terima kecuali hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hendaknya kalian sebarkan ilmu. Wa tafsul ilma. Wa tafsul ilma, yakni hendak kalian sebarkan ilmu. Wa tajlisu, dan hendak kalian bermajlis, membuat majlis-majlis ilmu. Sehingga yu'allam man la ya'lam, diajari orang yang tidak tahu ilmu. Fa innal ilma la yahlaku, karena ilmu itu tidaklah binasa, tidaklah hilang. Hatta yakuna sirran, hingga awalnya itu sirran. Ya, ketika sir tidak diajarkan, tidak disampaikan kepada yang lain, sehingga akhirnya hanya sebagian kecil yang tahu, ketika itulah hilang. La yahlaku ilmu, la yahlaku fa hatta yakuna sirran. Wa kata bilal afak bidhalika aidan. Juga beliau menulis surat ke pelosok-pelosok negeri dengan perintah itu juga, mencatat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma amara Muhammad ibn Shihab az-Zuhri bi tadwiniha. Kemudian beliau memerintahkan Imam Az-Zuhri, Ibn Shihab az-Zuhri masyhur, diperintah oleh Umar bin Aziz untuk mencatat, membukukan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana awwalu man sannafa fil hadithi Muhammad bin Shihab az-Zuhri bi amri Amirul Mukminin Umar bin Abi Al-Jis rahimahumallahu ta'ala. Maka awal mula yang membuat karya dalam ilmu hadis, membukukan hadis-hadis Rasul, adalah Muhammad bin Shihab az-Zuhri, ya, dengan perintah Amirul Mukminin Umar bin Abi Al-Jis rahimahumallahu ta'ala. Wa kana dhalika ala ra'si mi'ah sanah min hijrah, itu di penghujung tahun ke-100 Hijriah. Di penghujung tahun 100 Hijriah. Thumma tataba'an nasu fi dhalika, kemudian tataba'at yang saling mengikuti. Kemudian orang-orang pun mulai mengikuti, membuat karya tulis, membukukan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tanawwa'at turukuhum, dan berbagai macam turuk, yakni metode mereka dalam menulis membukukan hadis. Ya, fitasni bil hadis, ya, tanawwa'at, bermacam ragam turukuhum, yakni cara metode mereka dalam tasni bil hadis, dalam membuat yang membukukan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita baca besok insyaallah beberapa macam ya metode penulisan. Wallahu a'lam bissawab.